بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال الإمام أبو زكريا يحيى بن صرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن البدع والمحدثات الأمور. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ke-18, bab larangan dari berbuat bid'ah dan perkara-perkara yang baru. Qala Allah ta'ala, famadha ba'dal haqq ila dhalal. Beliau rahimahullah ta'ala menukil dalil yang pertama dari surat Yunus ayat ke-32, di mana Allah berfirman, famadza ba'dal haqqi ila dhalal. Dan tidak ada setelah al-haq kecuali ad-dhalal, kesesatan. Tidak ada setelah haq kecuali kesesatan. Dan juga surat Al-An'am ayat ke-38, ma farratna fil kitabi min syai', Allah katakan tidak ada sesuatu yang luput di dalam Alkitab, sesuatu apapun yang belum tercatat, yang belum terbahas dari suatu apapun. Artinya semuanya sudah tercatat di dalamnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Dan jika kalian terjadi perdebatan, perselisihan di dalam suatu masalah, maka perselisihan itu farudduhu ilallah wa rasul, hendaknya kalian kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya untuk merujuk kepada Allah dan Rasulnya, yaitu ay al-kitab wa sunnah. Wa qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dan sesungguhnya inilah jalanku, kata Allah. Jalanku artinya jalan yang aku ridhai, jalan yang akan mengantarkanmu kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mustaqiman. Kalau jalan Allah itu mustaqim, lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan-jalan itu. Maka ikutilah jalan itu. Jalan yang satu itu, jalannya jalan Allah. Wala tattabi'us subula. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak itu, maka kalian akan berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikutilah Muhammad SAW. Kalau kalian mengikutinya, yuhibbukumullah, akan menjadikan Allah cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosamu. Wa ayat fil bab katsirah ma'lumah. Dan ayat yang membahas tentang larangan kita berbuat bid'ah atau muhdatsatul umur banyak sekali, dan itu ma'lum. Inilah ayat-ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi yang dijadikan landasan tentang larangan kita berbuat bid'ah ataupun berbuat muhdatsatul umur. Mari kita lihat syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Beliau rahimahullah mengatakan, qala al muallif rahimahullah taala, bab annahi anil bid'ah wa muhdatsatul umur. Pertama, Syekh di sini ingin menerangkan tentang makna yang terkandung dalam judul. Dalam judul Imam Nawawi mengatakan bab annahi, bab larangan. Larangan apa? Larangan dari berbuat bid'ah dan muhdatsatul umur. Maka Syekh Muhammad Al-Utsaimin mengatakan al wal bid'ah hiya asya allati yabtadi'uha al-insan. Yang namanya bid'ah itu sesuatu yang dibuat baru oleh seseorang. Kalau ada perbuatan baru atau sesuatu yang baru dilakukan, maka itu perbuatan, maka itu sesuatu yang bid'ah yang baru. Jadi secara bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang dibuat baru yang sebelumnya tidak ada. Wa hadza huwa ma'nahu fil lughah al arabiyyah. Ini makna bid'ah dalam bahasa Arab. Untuk menjadi syahid, menerangkan bahwa bid'ah itu sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada, itu terdapat dalam firman Allah. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, badi'us samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah katakan badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi dari betul-betul sesuatu yang baru. Sebelumnya tidak ada yang namanya langit dan bumi. Langit dan bumi itu Allah ciptakan. Tidak menyontoh. Tidak ada contoh sebelumnya sehingga Allah membuat meniru, bukan. Tetapi Allah katakan badi'us samawati wal ard, menunjukkan Allah menciptakannya sesuatu yang baru. Bagaimana kita tahu bahwa as-samawati wal ard itu Allah ciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada? Dengan kalimat badi'u, sesuatu yang baru, bid'ah. Ay khalaquha ala ghairi misal sabiq. Allah ciptakan tidak ada contoh sebelumnya. Kalau tukang jahit mau bikin baju sudah ada contoh sebelumnya, itu mudah. Pakai modelnya apa? Modelnya itu yang kerahnya begini, yang kerahnya begitu, yang lengannya begini, lengannya begitu, ada contoh. Atau meniru satunya dibikin baru. Tetapi ketika Allah membuat langit dan bumi, betul-betul sebelumnya tidak ada. Karena tidak ada sebelumnya, bukan cuma khalaqa, tapi badi'us samawati wal ard, menunjukkan sesuatu yang betul-betul baru Allah ciptakan. Tidak ada sebelumnya seperti itu. Ya'ni lam yasbik lahuma nadhir. Belum ada sebelumnya seperti itu contohnya. Bal ibtada'aha wa ansha'ahuma awwalan. Bahkan Allah membuat itu betul-betul baru, sesuatu yang anyar, mula kali Allah membuat langit dan bumi. Sebelumnya tidak ada yang seperti itu. Wal bid'ah fi syara'. Kalau tadi Syekh Utsaimin menerangkan bid'ah secara lughah, secara bahasa. Sekarang Syekh ingin menerangkan apa itu bid'ah secara syariat. Dalam syariat, bid'ah kulama tabtadi' lillahi, kulama ta'bud lillahi subhanahu wa ta'ala bighairi ma syara'a aqidatan au kaulan au fi'lan. Setiap peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mengikuti apa yang ada dalam syariat, belum ada dalam syariat. Apa yang diibadahi itu, peribadatan yang dilakukan itu belum ada di dalam syariat, baik dalam perkara akidah atau ucapan atau perbuatan. Faman ta'bud lillahi bighairi ma syara'allahu ma syara'ahu Allah min aqidatin aw qaulin aw fi'lin fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Allah, baik dalam masalah akidah yaitu kepercayaan, keyakinan, ataupun perbuatan, ataupun kaulan, ataupun perbuatan, maka kalau ibadah itu belum ada dalam syariat, maka itu mubtadi'. Jadi perkara bid'ah itu perkara ibadah, perkara agama. Jangan dikatakan kalau begitu nanti haji pakai pesawat bid'ah. Anda pergi ke masjid pakai motor, mau sholat, bid'ah. Azan pakai mikrofon, bid'ah. Azannya ibadah, tetapi melantunkan suara keluar itu bukan perkara ibadah. Masalahnya bagaimana sampainya suara tidak masuk dalam rangkaian ibadah kaulan atau fi'lan atau akidatan. Yang dikatakan bid'ah kalau masuk dalam amalan ibadahnya itu. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada di dalam syariat, dilakukan dia dalam rangka beribadah dan masuk bagian dalam ibadah, maka itu mubtadi. Fa idza ahdatsal insan aqidatan fil asma'i wa sifatihi masalan fa huwa mubtadi. Kalau seseorang melakukan sesuatu yang baru dalam masalah akidah, meyakini sesuatu yang baru dalam masalah akidah, misal dalam masalah asma atau sifat yang sebelumnya tidak dipahami oleh Rasul dan para sahabatnya, tidak disampaikan oleh Rasul dan para sahabatnya, terus sekarang kita memahaminya sesuatu yang baru dalam masalah asma atau sifat dengan apa yang tidak dipahami oleh mereka, maka ini sesuatu yang baru, maka ini adalah mubtadi. Aw qala qawlan lam yashra'uhu Allah wa rasuluhu fa huwa mubtadi. Kalau kita berkata dengan sesuatu perkataan yang Allah dan Rasulnya tidak melakukannya, tidak menyampaikannya, tidak mensyariatkannya, maka itu adalah mubtadi. Kalau ada suatu ucapan yang kalau ada suatu ucapan dalam masalah peribadatan yang Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya, lalu kita mengadakan itu, maka itu mubtadi'. Au fi'lan au fa'ala fi'lan lam yashra'hu Allah wa rasuluhu fa huwa mubtadi'. Atau perbuatan, engkau melakukan satu perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kalau engkau melakukannya, perbuatan itu dikatakan mubtadi, maka dia yang melakukannya itu dikatakan mubtadi. Waliya'lam annal insan al mubtadi yaqa fi mahadhir katsirah. Lah kalau seseorang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, maka dia telah terjatuh dalam perkara-perkara yang telah diperingatkan atau telah diancamkan kepadanya, apa telah diperingatkan kepadanya dalam peringatan yang banyak, terjatuh dalam perkara-perkara yang perlu kita hati-hati diantaranya. Yang pertama, awalan, anama ibtada'u fahuwa dhalalah binasil Quran sunnah. Kalau seseorang melakukan perbuatan bid'ah, maka kebid'ahan itu mengantarkan dia kepada dhalalah, kesesatan. Dasarnya dari nas Allah Subhanahu wa taala dan juga Quran dan juga sunnah. Wa dzalika anna ma ja'a bi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwal haqq. Karena apa yang datang dari Nabi itulah yang hak. Yang tidak dibawa oleh Nabi dalam masalah peribadatan, maka itu batil. Maka Allah berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Allah katakan, tidaklah sesuatu setelah hak kecuali kesesatan. Dhalal. Allah katakan, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Apapun yang setelah hak, yang bertentangan dengan hak, pasti kesesatan. Di dalam masalah ibadah, yang ada cuma dua. Ini hak apa dhalal? Yang hak jelas, yaitu yang ada dalil, baik dari Quran ataupun sunnah yang sahihah. Maka kalau yang tidak ada dalil dalam perkara peribadatan, itu sesat, dolal. Maka kalau datang dalil dan Anda beribadah di atas dalil, maka itulah al-haq. Sementara kalau seseorang yang beribadah tidak dilandasi oleh dalil Al-Quran ataupun sunnah, maka itulah ad-dhalal. Hada dalil Quran, ayat di atas, famadza ba'dal haqqi ila dhalal, ini dalil dari Quran. Adapun dari sunnah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah dhalalah. Kalimat kullu bid'atin dhalalah maka mempunyai makna setiap sesuatu yang baru dalam perkara ibadah pasti sesat. Perkara apapun dalam masalah ibadah kalau itu tidak ada dalam Quran ataupun sunnah, maka itulah yang disebut dhalalah. Itu bid'ah dan bid'ah itu dhalalah. Kul bid'atin dhalalah. Wa ma'lum anal mu'min la yakhtar ayyattabi' tariqan dhalin alladhi yatabarra' minhum al-musalli fi kulli salatin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim waladhdallin. Sesuatu yang maklum bagi kita semua bahwa seorang mukmin, seorang muslim maka mereka tidak akan mengikuti jalannya orang adzalin. Bahkan mereka berhindar, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa di setiap waktunya dengan ucapan ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami shiratal mustaqim, jalan al-mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat atas mereka, ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang mendapatkan maghdub, kemurkaan dari Allah SWT, juga bukan pula wala adzalin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Artinya si muslim setiap saatnya, setiap sholatnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta dilindungi dari kesesatan, dari jalannya orang-orang yang sesat. Inilah si muslim. Bukan dia suka, tetapi dia berlindung dari kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Siapakah yang sesat? Di antara orang-orang sesat adalah yang beribadah dengan sesuatu yang baru yang tidak ada dalil padanya, baik dalil dari Allah ataupun dari Rasulnya. Jadi orang yang melakukan kebid'ahan yang tercela yang pertama adalah mereka di atas dhalalah. Yang kedua, ana fil bid'ah khurujan an ittiba' Nabi SAW, bahwa seseorang yang berbuat bid'ah artinya dia khuruj dari mengikuti Nabi SAW, keluar dari mengikuti Nabi SAW. Bid'ah yang dia lakukan menjadikan dia keluar dari mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah telah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah dalam surat Ali Imran telah berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yakni ikuti Muhammad SAW. Kalau kalian mengikuti Muhammad SAW, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan hapus dosa-dosa kalian. Artinya konsekuensinya ketika kita cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul adalah mengikuti peribadatannya, tidak membuat sesuatu yang baru. Faman ibtada bid'ah yata'abad lillahi biha faqad kharaja an ittiba' an-nabi sallam li'anna nabi sallam lam yushri'ha fayakunu kharijan an syari'atillahi fima ibtada'ahu. Kalau ada orang melakukan perbuatan bid'ah, maka dengan kebid'ahannya itu, ketika dia beribadah, telah mengeluarkan dia dari mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi tidak mensyariatkannya. Nabi tidak mensyariatkannya, Anda melakukannya. Nabi tidak menyuruh, tidak menganjurkan, tidak mengatakan boleh dalam masalah ibadah, tapi kamu melakukannya. Itu menunjukkan kamu tidak mengikuti tata cara Nabi SAW. Karena dalam masalah ibadah, asalnya adalah tinggalkan. Asal peribadatan, semua peribadatan adalah tinggalkan, kecuali ada syariat, kecuali ada dalil. Ibadah asalnya adalah ditinggalkan, kecuali ada dalil. Jadi barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak mengikuti tata cara Nabi, maka dia tidak menjadi atau dia telah keluar dari ittiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah kalau dia melakukan perbuatan bid'ah, dia telah sesat. Yang kedua, dengan dia melakukan perbuatan bid'ah dalam ibadah, maka dia telah keluar dari ittiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ana hadzal bid'ah allati ibtada'aha tunafi tahqiq shahadah anna Muhammad Rasulullah SAW. Bahwa perbuatan bid'ah yang mereka lakukan itu, perbuatan bid'ah itu tunafi tahqiq shahadah anna Muhammad Rasulullah SAW, meniadakan apa? Konsekuensi dari syahadat yang keucapkan tentang anna Muhammadar Rasulullah. Ketika engkau bersyahadat bahwa Muhammad Rasulullah, maka artinya kita meyakini bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kalau dia utusan Allah, kalau dia utusan Allah, maka apapun yang keluar darinya, layantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap apa yang diucapkan Nabi adalah wahyu. Ketika kita meyakini anna Muhammad dan Rasulullah, ucapan itu berkonsekuensi kita harus menerima segala ucapan Rasul. Kita harus menerima, meyakini bahwa yang terbenar, yang terbaik adalah syariat yang dibawa oleh Rasul. Bahwa syariat yang dibawa oleh Rasul adalah betul, itu dari Allah karena dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seseorang yang berbuat bid'ah tunafit tahqiq syahadah anna Muhammad Rasulullah. Li'anna man haqqaqa syahadah anna Muhammad Rasulullah fa innahu la yakhruj an ta'abud biha, ta'abud bima ja'a bihi. Karena seseorang yang membuktikan syahadatnya bahwa syahadat yang dia katakan Muhammad dan Rasulullah, maka bukti dari syahadatnya itu dia tidak keluar dalam peribadatannya kepada Allah dengan apa-apa yang datang dari Rasul saja, tidak keluar dari itu karena asal ibadah itu terlarang. Asal ibadah itu asalnya terlarang kecuali kalau ada dalil. Lah, kalau Anda berbuat beribadah kepada Allah tanpa dalil, artinya Anda tidak menjalankan yang Anda ikrarkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Anda telah keluar dari apa yang Anda ikrarkan itu. Bal yalzim, bal yalzimu syariat syariatahu wala yatajawasa wala yaksar anha. Bahkan seseorang yang membuktikan ingin menjalankan syahadatnya melazimkan dirinya di atas syariat itu dan tidak melampaui apa yang telah disyariatkannya. Cukup mencukupkan diri dengan apa yang Rasul katakan, itu bukti Anda menjalankan ikrar Anda wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak menambah-nambahi, tidak mengurangi dari apa yang dilakukan, apa diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Anda lakukan itu, maka Anda telah haqqaqa syahada anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Anda mengurangi dan menambahkan, berarti Anda tidak menjalankan maha kekasyahadah anna Muhammadar Rasulullah. Faman qasura fi syari'atin aw zada fiha faqad qasura fi ittiba'ihi. Barang siapa mengurangi dalam syariatnya atau menambah di dalam masalah syariatnya, syariat tidak memerintahkan kamu lakukannya. Syariat memerintahkan sesuatu, kamu melakukannya tapi menguranginya dari syariat itu. Bermudah-mudahan. Maka, kalau itu ada pada seseorang, artinya dia telah mengurangi dalam ittiba' kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wa qasar fi ittiba' imma bin naqsin aw bi ziyadah. Di dalam masalah kurangnya seseorang dalam ittiba' kepada Rasul, bisa jadi dia karena apa? Mengurangi syariat yang ada atau menambah dari syariat yang ada. Fahayna idin la yuhaqqiqu syahadata anna Muhammadar Rasulullah. Kalau terjatuh dalam mengurangi syariat atau menambah syariat, maka ketika itu dia terjatuh apa? Tidak menjalankan apa yang telah dia apa ikrarkan dalam syahadatnya wa anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang yang keempat, anna madmun al bid'ah ta'an fil Islam. Ketika seseorang melakukan bid'ah, ketahuilah bahwa perbuatan bid'ah yang dilakukan itu sesungguhnya dia sedang melakukan ta'an, mencela terhadap Islam. Orang yang berbuat bid'ah adalah orang yang sedang mencela Islam. Kok bisa? Bagaimana itu? Fa innal ladzi yabtadi' tatadhamman bid'atahu annal Islam lam yakmil. Seseorang yang melakukan perbuatan bid'ah, maka kebid'ahan yang dia lakukan itu mengandung arti apa? Bahwa Islam itu belum sempurna. Kalau ada orang berbuat bid'ah, artinya sesuatu yang baru dalam masalah ibadah kepada Allah, peribadatan kepada Allah, baik dalam bentuk menambah ataupun mengurangi, itu artinya dia sedang mengatakan bahwa Islam belum sempurna. Kalau dia mengatakan Islam telah sempurna, dia meyakini betul-betul Islam telah sempurna, maka yang namanya sempurna itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Kalau sesuatu itu bisa ditambah, dengan tambahan itu lebih baik, itu tanda belum sempurna. Kalau sesuatu itu bisa dikurangi, dengan dikuranginya itu lebih baik, itu namanya semula belum sempurna. Akan jadi sempurna kalau dikurangi. Misal suatu pabrik menciptakan suatu barang, maka barang itu dikatakan sayang ini, kelebihan ini sehingga jadi berat. Coba kalau ini dibuang, itu akan jadi enteng, akan jadi bagus sekali, enak dipakainya, dipandang juga lebih bagus. Ini menunjukkan yang pertama itu belum sempurna, akan menjadi sempurna kalau itu dibuang. Artinya dia menuduh kalau pabriknya itu belum sempurna dalam membuatnya. Atau menambah, dengan tambahan itu menjadi bagus, menjadi lebih hebat lagi, menunjukkan atau mengatakan, dirinya mengatakan bahwa pabrik itu belum sempurna, dia belum puas karena dengan tambahan itu akan lebih baik. Maka kalau dia lakukan itu, kalau ada seseorang melakukan itu, dia sedang kepada syariat dalam masalah ibadah. Dia menambahkan perkara-perkara dalam ibadah, baik menambah atau mengurangi, dia meyakini itu lebih baik, maka dia sedang menuduh bahwa Islam belum sempurna. Wa annahu kamul Islam bihadil bid'ah. Dia meyakini Islam akan jadi lebih sempurna dengan bid'ah atau tambahan atau pengurangan yang dia lakukan itu. Sementara Allah telah berfirman, apa yang firmannya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islamadina. Pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah yang mengikrarkan, Allah yang memberi kabar kepada kita, Allah yang memberi jaminan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini merupakan ikrar dari Allah, jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa agama ini, agama Islam yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad SAW, Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan. Ini adalah jaminan dan ikrar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita tidak menerima ikrar itu, tidak menerima jaminan itu, lalu mengatakan masih ada kesempatan kita menambah atau mengurangi dalam masalah peribadatan kepada Allah, dalam masalah agama. Siapa-siapa yang berbuat bid'ah, baik menambah atau mengurangi, maka dia telah mencacati ayat ini. Artinya membantah ayat ini. Dia sedang protes kepada Allah. Orang yang berbuat bid'ah artinya sedang memprotes terhadap ayat ini. Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, tetapi kamu melakukan bid'ah, berarti belum sempurna Islam itu, karena masih bisa ditambah ataupun dikurangi. Fayuqali hadha mubtadi antal an ataita bi syari'ah ghairul lati kumil alaihi al-islam. Engkau wahai sang mubtadi, engkau telah mendatangkan dalam syariat ini sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Wa hadha dhaman at-ta'an fil Islam wa in lam yakun ta'an fil lisan bil lisan. Ini adalah ta'an kepada Islam, walaupun kamu tidak mengucapkan dalam bentuk ucapan. walaupun kamu melakukannya tidak dalam bentuk ucapan. Ucapan kamu, Islam agama paling sempurna, Islam agama paling baik, Islam agama paling selamat. Kamu melakukan syariat-syariatnya, tetapi ketika masih melakukan apa kebid'ahan-kebid'ahan, artinya kamu masih melakukan ta'an dalam bentuk perbuatan atau apa dalam bentuk perbuatan. Nah, walakin ta'an fihi huna bil fi'il. Ta'an yang kalian lakukan di sini dalam bid'ah ini adalah dalam perbuatan fi'il. Yang perlu kita sadari, dengan perbuatan itu, aina Rasulullah thumma aina sahabah an hadil al-ibadat alati ibtada'taha. Mana Rasul, mana sahabat dalam perbuatan bid'ah yang kalian lakukan itu? Rasul enggak tahu perbuatan bid'ah yang kalian lakukan? Tidak menjalankan. Sahabat tidak menjalankannya. Lah, kalimat tidak menjalankan baik Rasul atau para sahabat itu perlu tanda tanya besar. Ahum fi jahli minha am fi taqsirin anha. Mereka itu tidak menjalankannya apa karena mereka jahil? Apa Rasul enggak tahu ada perbuatan yang lebih baik dalam beribadah kepada Allah, atau Rasul malas menjalankannya, tahu tapi malas, atau sahabat apa tidak tahu, jahil, ada perbuatan yang kalian lakukan tapi mereka tidak lakukan, perbuatan baik kok tidak dilakukan, berarti jahil, atau mereka malas melakukannya. Apa iya Rasul dan para sahabat malas melakukannya? Kalau Anda melakukan perbuatan bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, artinya dua kemungkinan Anda menuduh kepada mereka. Ima antum menuduh bahwa Rasul dan para sahabat jahil tentang perbuatan baik. Yang kedua, atau antum menuduh bahwa sahabat dan Rasul adalah orang yang malas menjalankan kebaikan. Karena ada kebaikan tidak dilakukannya. Idan fahadha yakun ta'nan fi syariah al-islamiyah. Kalau itu ada, maka itu merupakan ta'n dalam syariat Islam. Ada sesuatu yang baik, tapi Islam tidak mensyariatkannya. Ada sesuatu yang menjadi kesempurna, tetapi syariat Islam tidak menetapkannya. Ini menunjukkan bahwa syariat ini masih ada lemah kalau Anda bisa melakukan satu perbuatan bid'ah. Jadi, bid'ah yang dilakukan oleh seseorang itu konsekuensinya adalah dia menuduh bahwa Islam belum sempurna. Itu yang keempat. Jadi, yang pertama, bid'ah, bid'ahnya seseorang itu konsekuensinya adalah mengantarkan dia kepada kesesatan. Yang kedua, dengan bid'ahnya seorang itu mengeluarkan dia dari ittiba' Nabi SAW. Yang ketiga, perbuatan bid'ah itu menghilangkan dari konsekuensi syahadat seseorang dalam syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat, dengan bid'ah itu ada kandungan di situ, menuduh Islam itu belum sempurna. Insyaallah yang kelima